Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita masih dalam pembahasan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Yang pertama yaitu orang fakir, yang kedua adalah orang miskin, yang ketiga adalah amil zakat, yang keempat adalah orang-orang yang sedang dibujuk hatinya dalam Islam. Dan telah kita bahas empat golongan ini pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita lanjutkan jenis yang berikutnya dari 8 jenis orang yang berhak untuk menerima zakat atau tempat penyaluran zakat. Yang kelima yaitu firriqab. Riqab, apa itu riqab? Riqab adalah jamak dari kata raqabah, yang artinya hamba sahaya, budak, seorang muslim, wanita atau laki-laki maupun perempuan, seorang budak muslim, laki-laki atau perempuan. Wal muradu biha al-abdul muslim awil amah, itu budak muslim, laki-laki atau perempuan. Ishtara min maliz zakati wa yu'taq, budak tersebut dibeli dari harta zakat kemudian dibebaskan. Atau yakunu mukataban fayu'ta min az-zakati ma yusaddidu bihi nujumu kitabatihi, atau dia adalah seorang budak yang mukatab. Yang mukatab, budak mukatab itu maksudnya adalah budak yang sedang membeli dirinya sendiri, dia beli untuk dibebaskan dengan bayaran tertentu kepada majikannya. Ini disebut al-mukatab. Mukatab itu seorang budak yang dia ingin memerdekakan dirinya sendiri dengan membayar tebusan kepada majikan dengan harga tertentu. Dia menyicil terus sampai dia lunas, kemudian baru setelah itu jika telah lunas pembayarannya baru dia bebas. Itu disebut hamba yang mukatab, al-mukatab, seorang hamba yang dalam proses pemerdekaan untuk dirinya sendiri. Maka harta zakat boleh diberikan kepada al-mukatab. Fayu'ta minaz zakah, maka orang itu dia diberi dari harta zakat ma yusaddidu bihi nujumu kitabatih, yang dengan harta zakat itu dia bisa untuk melunasi bayarannya kepada tuannya. Dan dengan harta zakat ini dia gunakan untuk melunasi pembayarannya kepada tuannya tersebut. Liusbiha hurran, supaya dia menjadi bebas. Nafidat tasarruf, bertindak sesuai keinginannya. Wa'adwan nafi'an fil mujtama', dan menjadi anggota yang berguna di tengah masyarakat. Wa yatamakkanu min ibadatillahi ta'ala 'ala al-wajhil akmal, demikian pula hingga dia memungkinkan untuk beribadah kepada Allah secara sempurna. Wa kadzalikal asir, demikian pula harta zakat itu diberikan kepada tawanan yang muslim. Yufakku minal a'da'i min maliz zakah, tawanan muslim itu boleh dibebaskan dari tawanan musuh dari harta zakat. Ini yang dimaksud firriqab, yakni dia sedang diikat, tidak bebas dalam ikatan, dan dia tidak bebas. Yaitu siapa yang tidak bebas? Budak, bukan orang yang bebas, budak. Dan firriqab, ar-riqab, Ada tiga macam sebagaimana dijelaskan tadi. Budak yang boleh diberi dari harta zakat itu ada tiga macam. Yang pertama, yaitu harta zakat diberikan kepada pemiliknya untuk membebaskan budak itu. Jadi seorang membawa harta zakat dan memberikan harta tersebut kepada majikan budak ini, yang dengannya majikan ini membebaskan budaknya karena telah dibayar dan telah dibebaskan budak tersebut oleh orang yang memberikan zakat. Ini yang pertama, yaitu budak tersebut dibeli dari harta zakat kemudian dibebaskan. Nah, membeli budak dibebaskan ini ada dua cara tadi. Yang pertama yaitu dengan mendatangi langsung kepada majikannya dan membayar, saya bebaskan budak ini, langsung bebas. Atau cara yang kedua, dibeli, saya beli budak kamu, setelah dibeli dengan harta zakat, setelah itu baru kita bebaskan. Intinya dia dibebaskan dari harta zakat tersebut, baik dengan cara langsung ditebus dan langsung bebas, atau dia beli dulu dari harta zakat, kemudian baru setelah itu oleh orang yang mengeluarkan zakat ini dibebaskan. Ini semua termasuk membebaskan budak. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu al-mukatab. Hamba yang kedua yang boleh diberi zakat, atau budak yang kedua yang boleh diberi zakat, yaitu al-mukatab, yang sedang dalam pembayaran untuk membebaskan dirinya sendiri. Maka dia diberi bantuan supaya melunasi apa yang harus dia tunaikan pembayarannya sehingga dia bebas. Yang ketiga, yaitu orang yang sedang ditawan. Kaum muslimin atau orang muslim yang sedang ditawan oleh musuh, maka boleh zakat itu diberikan untuk membebaskan tawanan tersebut. Inilah tiga macam ar-riqab, tiga macam orang yang tertahan yang boleh dibebaskan dengan harta zakat. Yang pertama tadi yaitu membebaskan seorang budak, yang kedua membebaskan seorang mukatab yang sedang dalam pembayaran dirinya sendiri, yang ketiga yaitu membebaskan tawanan. Tentunya disyaratkan tawanan ini adalah tawanan yang muslim. Tawanan muslim. Itulah jenis yang kelima, orang yang berhak mendapat zakat. Yang keenam, al-gharimun. Orang yang berhak mendapat zakat yang keenam adalah al-gharimun. Al-gharimun jama' dari kata gharim. Apa itu maksudnya al-gharim? Wahuwal madin. Dialah orang yang berhutang. Orang yang berhutang. Alladzi tahammala dainan, yang menanggung hutangnya. Dia punya hutang dan dia tanggung hutangnya. Min ghairi ma'siyatillah. Yang mana hutang tersebut bukan untuk kemaksiatan kepada Allah. Ini golongan yang keenam yang berhak mendapat zakat, yaitu orang yang terlilit hutang. Orang yang terlilit hutang, yang dia terbebani dengan hutangnya tersebut, dengan syarat hutang tersebut bukan dalam rangka dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Maka jika ada seorang yang berhutang untuk bermaksiat, tidak boleh kita beri dia zakat, kecuali jika orang tersebut sudah bertaubat. Nanti akan kita bahas. Jadi orang yang berhutang bukan untuk bermaksiat kepada Allah, sawa'un li nafsihi aw fi amrin, li nafsihi fi amrin mubah aw li ghairihi, ka islahi dhatil bain. Orang yang berhutang itu ada dua macam. Yang pertama, dia berhutang li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Dia berhutang untuk keperluan, kepentingan dirinya sendiri. Fi amrin mubah, dalam perkara yang halal, yang boleh. Jadi bukan dalam perkara yang haram. Ini yang pertama, dia berhutang untuk maslahat pribadi, untuk keperluan dirinya sendiri, dalam hal yang mubah, bukan dalam hal yang haram. Yang kedua, macam orang yang berhutang yang kedua itu adalah dia berhutang li ghairihi, bukan untuk kepentingan dirinya, tapi untuk kepentingan orang lain. Apa contohnya orang berhutang tapi bukan untuk kepentingan dirinya, tapi tujuannya adalah untuk kepentingan orang lain? Contohnya ka islahi dzatil bain, seperti seorang yang mendamaikan dua pihak yang bertikai. Orang yang ingin mendamaikan antara dua pihak yang bertikai, maka dia harus mengeluarkan uang dengan hutang. Misalnya terjadi pertikaian antara dua belah pihak, misalnya terjadi kasus pembunuhan, ribut, saling tuduh, dan seterusnya. Ada seorang yang ingin menyelesaikan permasalahan ini, tentunya harus dengan mengeluarkan harta. Maka dia berhutang, meminjam uang, bukan untuk pribadi, tapi tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi ini. Dia keluarkan uang tersebut, ya sudah, saya tanggung. Orang ini mati, saya bayar. Sudah yang rugi, keluarganya saya kasih sekian. Dan damai, sudah selesai urusannya. Dia pinjam uang, diberikan uang tersebut untuk apa? Dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan antara dua belah pihak yang sedang bertikai. Atau contoh-contoh yang lain. Yang intinya dia berhutang dalam rangka mendamaikan orang lain, atau bukan untuk kepentingan dirinya. Fahadha yu'ta, nah, kedua-dua belah pihak ini, atau kedua jenis orang yang berhutang ini, baik dia itu hutang untuk keperluan pribadi atau hutang untuk keperluan orang lain, fahadha yu'ta minaz zakah, maka orang ini diberi diberi dari harta zakat ma yusaddidu bihi dainahu, untuk melunasi hutangnya. Diberi dari harta zakat untuk melunasi hutangnya. Kemudian ditambah wal gharimu lil islahi bainan nas, dan orang yang berhutang untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih, yu'ta minaz zakah, dia juga diberi zakat, wa in kana ghaniyan, walaupun dia itu adalah orang yang kaya, walaupun dia orang yang mampu. Jadi tidak dipersyaratkan dalam orang yang berhutang di sini dia harus orang fakir, tidak. Maka orang kaya yang dia terlilit hutang, dia boleh untuk diberi harta zakat, namun dengan syarat apa? Kekayaan dia tersebut, atau dengan syarat dia bukanlah orang yang mumatil. Mumatil itu adalah orang yang sengaja mengakhirkan pembayaran hutang padahal dia mampu untuk membayarnya. Ini mumatil. Kita ulangi, orang yang berhutang tadi ada dua macam, untuk dirinya dan untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan al-islah bainan nas, mendamaikan antara dua belah pihak yang berselisih. Nah, dipersyaratkan dalam jenis yang pertama, orang yang berhutang jenis yang pertama yaitu untuk keperluan dirinya. Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya dipersyaratkan boleh dia diberi zakat selama dia bukanlah orang yang mumatil. Apa itu orang mumatil? Orang yang mampu, kaya, mampu memberi, mampu melunasi hutangnya, tetapi dia sengaja mengakhirkan hutangnya tersebut. Maka jika ada orang yang seperti ini, tidak boleh kita memberi dia dari harta zakat. Hakikatnya dia mampu, dia bisa, tidak ada halangan, tidak butuh untuk diberi harta zakat. Misalnya orang yang ma'ruf, terkenal, dia suka berhutang padahal mampu dia melunasi tetapi dia tidak mau melunasinya, maka orang seperti ini tidak boleh diberi zakat. Tetapi jika dia terlihat kaya, mampu, tetapi dia banyak tanggungan dan dia banyak hutang-hutangnya, dan dia butuh, bukanlah orang yang sengaja mengakhirkan hutang, tidak, dia berusaha untuk membayar hutang tetapi butuh dia untuk ada yang membantu, walaupun terlihat dari zahir dia orang yang banyak hartanya. Ini orang yang seperti ini boleh. Orang yang seperti ini boleh karena dia termasuk saat ini termasuk orang yang terlilit hutang. Karena dia saat ini termasuk orang yang terlilit hutang. Adapun jenis yang kedua, maka bebas. Yani adapun jenis yang kedua yaitu orang yang berhutang untuk mendamaikan antara kedua belah pihak yang berselisih, maka baik itu orang kaya atau orang miskin, tetap dia diberi harta zakat, dikarenakan bukan untuk keperluan dirinya, dikarenakan itu bukan untuk keperluan dirinya. Dia diberi zakat walaupun dia mampu membayar hutangnya tersebut. Misalnya orang ingin mendamaikan antara dua belah pihak dengan harta yang dia pinjam dan dia mampu untuk melunasinya. Walaupun dia mampu melunasinya, tetapi karena hutang ini jenisnya untuk mendamaikan orang lain, bukan untuk dirinya, maka boleh dia diberi dari harta zakat tersebut. Kemudian masalah, apakah boleh memberi harta zakat kepada orang yang berhutang untuk melakukan perbuatan yang haram? Orang yang berhutang untuk berbuat perbuatan yang haram, dia berhutang untuk beli perkara yang haram, beli alat musik, dia berhutang untuk minum khamr dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan yang haram, tetapi harta yang dia gunakan itu adalah harta hutang. Di sini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, jika orang itu belum bertaubat dari perbuatannya, yakni dia masih dalam kondisi seperti itu, maka tidak boleh, tidak boleh orang ini diberi bantuan dari harta zakat untuk melunasi hutangnya. Kenapa? Karena kalau kita beri dia dari harta zakat untuk melunasi hutangnya, tentu dia nanti akan mengulang lagi, dia akan berhutang lagi. Dia semakin senang dan semakin bertambah dalam bermaksiat kepada Allah, maka ini terdapat ta'awun alal ism wal udwan, bertahun menolong di atas dosa dan perbuatan jelek. Maka tidak boleh jika orang yang berhutang tersebut, kita tahu bahwa dia ini hutang untuk hal-hal yang seperti itu, maka tidak boleh kita beri dia dari harta zakat selama dia belum bertaubat. Tetapi jika orang yang berhutang dalam perkara yang haram dahulu, itu dulu, sekarang sudah bertaubat dan dia masih terlilit hutang, walaupun dahulu dia memang menggunakan hutang itu untuk perkara yang haram, tapi sekarang sudah bertaubat dan jelas tanda-tanda taubat ada pada dia, maka di sini boleh kita memberi dia dari harta zakat, karena ini bukan lagi membantu dia untuk berbuat dalam amalan yang haram, tapi kita bantu dia dalam melunasi hutangnya. Itulah golongan yang keenam yang mendapat dan berhak, atau orang yang berhak menerima az-zakah. Taib, yang ketujuh, golongan yang berhak mendapat zakat yang ketujuh adalah fi sabilillah. Fi sabilillah yakni yang dalam jalan Allah. Al-muradu bihi, siapa maksudnya fi sabilillah? Al-muradu bihi, yang dimaksud fi sabilillah, al-ghuzah, adalah orang yang bertempur, orang yang berperang di medan tempur, fi sabilillah, di jalan Allah. Al-mutatawwi'un, yakni secara sukarela, dia bertempur secara kemauan dia sendiri, tanpa ada paksaan, dia betul-betul ingin berjihad di jalan Allah dengan ikhlas, secara sukarela. Alladzina laisa lahum ratib, yang mana mereka itu tidak dapat gaji fi baitil mal. Mereka tidak dapat gaji dari baitul mal. Tidak dapat gaji dari uang kas negara, dari uang pemerintah. Fayu'tawna minaz zakati sawa'an akanu aghnia am fuqara. Alhamdulillah. Maka mereka boleh untuk diberi zakat, baik mereka itu adalah orang kaya maupun orang fakir, selama dia bertempur di jalan Allah dan dia tidak mendapat upah dari pertempurannya tersebut. Dia sukarela bertempur dan tidak mendapat upah dari pemerintah, tidak dapat gaji dari baitul mal, maka di sini dia berhak untuk mendapat zakat. Demikian juga dia, peralatan yang dia butuhkan boleh dibelikan dari harta zakat, baik dia itu adalah orang kaya atau orang fakir. Jadi yang dimaksud fisabilillah di sini adalah orang yang bertempur di medan perang. Jadi di sana ada beberapa pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah seluruh amalan ibadah itu fisabilillah. Maka semua yang selalu dalam amalan ibadah, maka boleh untuk diberi zakat. Tapi ini pendapat yang lemah, pendapat yang sahih. Jadi inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa yang dimaksud fisabilillah adalah orang yang berjihad di medan tempur. Ada orang yang berjihad dalam ibadah, dalam amalan kebaikan itu, dia di jalan Allah. Dia di jalan Allah, tetapi tidak termasuk dalam ayat ini. Dikarenakan jika semua yang berada di jalan Allah itu adalah ahli zakat, maka tidak perlu pengkhususan yang seperti ini. Tidak perlu pengkhususan yang seperti ini. Karena semua itu, orang yang salat, orang yang melakukan amalan-amalan ibadah itu semua di jalan Allah. Maka pendapat yang sahih, yang dimaksud fi sabilillah adalah orang yang berjihad di medan tempur. Maka jika ada orang yang ingin berperang di medan tempur, fi sabilillah, maka boleh dia diberi peralatan berperang, diberi kuda, diberi senjata dari harta zakat. Dan juga diberi apa upah atau diberi apa yang dia butuhkan selama dalam pertempuran tersebut. Ini bagi orang yang alladzina laisa lahum ratib, yang tidak mendapat gaji dari pemerintah, tidak mendapat gaji dari baitul mal, tidak dapat upah dia. Berbeda halnya dengan orang yang dapat upah. Jadi baitul mal seperti prajurit tempur, memang mereka disiapkan oleh pemerintah untuk bertempur. Maka orang yang seperti ini tidak diberi zakat. Tidak diberi zakat karena dia sudah mendapat upah. Sudah mendapat upah yang mencukupi mereka. Dan itulah usaha mereka. Jadi mereka prajurit, tentara, usaha mereka untuk diberi upah. Maka yang diberi zakat adalah yang sukarela, tidak ada, tidak terdaftar dan tidak diberi upah oleh penguasa. Baik itu orang kaya atau orang miskin, maka dia tetap diberi az-zakah. Kemudian golongan yang ke-8 adalah Ibnus Sabil. Siapa itu Ibnus Sabil? Wahuwal Musafir, adalah seorang musafir. Al-Munqati'u an baladih, yang terpisah dari negerinya. Seorang musafir yang terpisah dari negerinya. Alladhi yahtaju ila mal, yang dia butuh harta. Butuh harta. Liyusilas safar ila baladih. Dia butuh harta untuk melanjutkan perjalanannya ke kampungnya. Idza lam yajid man yaqriduhu, jika tidak ada yang memberinya hutang. Inilah Ibnus Sabil, golongan yang terakhir yang boleh menerima zakat adalah Ibnus Sabil. Siapa Ibnus Sabil? Yaitu orang musafir yang terpisah dari negerinya. Berarti jika dia seorang yang belum safar dan masih dalam negerinya, masih mau safar, dia bukan Ibnus Sabil. Tidak boleh kita memberinya zakat. Orang mengaku saya akan safar, beri saya harta zakat. Tidak. dia masih belum terpisah, masih belum ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang sudah menempuh perjalanan, sehingga dia dikatakan ibn, anak jalan. Ini dia maksudnya sudah menempuh perjalanan yang jauh, sudah lepas dari negerinya, itu disebut ibnu sabil. Jadi dia sudah menempuh perjalanan, sudah terpisah dari negerinya, dan dia butuh harta, kehabisan bekalnya. Dia butuh harta untuk melanjutkan, menyampaikan perjalanannya ke tempat tujuan dia. Dan tidak ada lagi yang membantunya. Maka orang ini boleh diberi dari harta zakat, yang dengannya dia bisa sampai menyampaikan perjalanannya ke tempat tujuan. Walaupun orang ini adalah orang kaya di negerinya, misalnya dia seorang yang mampu, orang terkaya misalnya di kampungnya, dia orang kaya, tetapi dalam kondisi yang seperti ini tetap boleh dia diberi harta zakat, dikarenakan dia sudah terpisah dari negerinya dan dia sudah kehabisan bekal, butuh bantuan walaupun dia di tempatnya orang mampu. Maka orang yang seperti ini, ibnu sabil, orang yang sedang safar dan kehabisan bekal, butuh bantuan, boleh dia diberi harta zakat supaya menyampaikan perjalanannya ke tempat tujuan dia. Demikianlah 8 golongan jenis orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Yang pertama tadi apa? Orang fakir, orang miskin, amil zakat, kemudian mu'allaf yang dibujuk hatinya, budak hamba sahaya, al-gharimun, orang yang berhutang, orang yang di jalan Allah berperang di medan tempur, dan yang ke-8 adalah orang musafir yang kehabisan bekal di tengah perjalanan safarnya. Itulah 8 golongan yang berhak menerima az-zakah. Kemudian permasalahan, apakah boleh, apakah wajib dalam penyaluran zakat untuk apakah wajib semua itu dikenakan zakat, yang dalam penyaluran zakat, pembagian zakat, apakah wajib dalam pembagian zakat untuk menyuruhkan ke semua jenis 8 jenis tersebut? Jadi terdapat masalah, apa hukumnya? Yani wajibkah dalam penyaluran zakat itu semua jenis itu harus mendapat bagiannya masing-masing? Pendapat yang rajih bahwa tidak wajib semua jenis mendapat bagian dari zakat. Bahkan boleh kita memberi zakat kepada satu jenis saja dari mereka, atau sebagiannya saja dari mereka. Walaupun ada jenis-jenis yang lain, ada orang yang terlilit hutang, ada orang yang fakir, ada orang yang berjihad, tetapi kita pilih salah satu dan kita berikan zakatnya kepada dia semua. Ini boleh. Maka ayat innamas shadaqat itu bukan ayat tentang kewajiban membagikan kepada seluruhnya. Jadi ayat innamas shadaqah, sungguhnya shadaqah itu lil fuqara, untuk orang fakir, miskin dan seterusnya. Ayat ini bukan maknanya bahwa zakat itu harus dibagikan kepada seluruh jenis tersebut setiap kali pembagian zakat. Tidak demikian. Maknanya bukan demikian, tetapi makna ayat ini adalah penjelasan, penerangan bahwa orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 jenis, 8 golongan, yaitu orang fakir, orang miskin dan seterusnya. Maka jika sudah diberikan zakat kepada salah satu atau sebagiannya, berarti sudah selesai, sudah lepas dari tanggung jawab dan sudah lepas dari kewajiban. Kita lanjutkan sedikit masalah yang kedua. Al-masalah thaniyah fi haddil ladhina la tudfa'u lahum az-zakah. Masalah yang kedua, setelah mu'allif pengarang di sini beliau menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat, maka beliau menjelaskan permasalahan berikutnya adalah fi haddil ladhina la tudfa' lahum az-zakah, yaitu batasan orang yang tidak boleh menerima zakat. Jadi sebagaimana ada orang-orang yang berhak menerima zakat, maka di sana juga ada orang yang tidak boleh menerima harta zakat. Al-asnaful ladzi la yajuzu sarfu zakata lahum. Orang-orang atau jenis golongan yang tidak boleh untuk menerima zakat atau tidak boleh zakat diberikan, disalurkan kepada mereka adalah al-aghniya. Yang pertama yang tidak boleh menerima zakat adalah al-aghniya wal-aqwiya al-muktasabun. Al-aghniya, orang-orang kaya dan orang-orang yang mampu, orang-orang kuat yang mampu untuk bekerja. Ini yang pertama. Jadi zakat itu tidak halal untuk diberikan kepada orang kaya dan orang yang mampu untuk bekerja. Apa dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la hadza fiha lighaniyyin wala liqawiyyin muktasib. Zakat itu tidak boleh. Tidak ada bagiannya. Bagi siapa? Lighani, bagi orang kaya, tidak pula bagi orang yang kuat mampu bekerja. Sekarang permasalahannya seperti apa? Mahad. Apa batasan seseorang itu dianggap sebagai orang kaya sehingga dia tidak boleh menerima zakat? Bagaimana kita mengetahui bahwa orang ini adalah orang kaya, mampu dan tidak berhak menerima zakat sehingga dia bisa dikatakan sebagai al-ghani, sebagai orang kaya? Batasannya adalah orang kaya yang tidak boleh menerima zakat, yaitu orang yang sudah memiliki kebutuhan-kebutuhannya. Orang yang sudah cukup kebutuhan-kebutuhannya terus-menerus dalam kondisi demikian. Dia sudah mencukupi kebutuhannya. Kebutuhan primer sudah dia miliki. Terus dia dalam kondisi cukup. Kondisi dia sudah cukup. Dan ini tentu berbeda-beda antara seseorang dengan orang yang lain. Tidak bisa dipatok dengan nominal harus berapa uang yang dia miliki, tidak. Tergantung, ada seorang yang banyak hartanya tapi tanggung jawab dia juga besar. Dia punya keluarga yang besar atau banyak orang yang dia tanggung. Sehingga lahirnya saja dia banyak uang, tapi itu banyak pengeluaran dia juga banyak. Maka orang kaya itu adalah orang yang sudah mencukupi apa yang dia butuhkan terus-menerus di atas kondisi yang seperti ini. Jika dia terus dalam kondisi yang seperti ini, sudah punya kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan, maka ini disebut orang kaya. Adapun jika seorang itu masih belum mencukupi kebutuhannya, masih banyak kebutuhan yang belum tercukupi dalam maisyah dia, kebutuhan primernya belum tercukupi, belum punya rumah, belum memiliki ini dan itu, maka di sini dia masih belum disebut orang kaya. Ada orang kaya itu orang yang sudah tidak butuh, ya ini dia sudah cukup, asalnya dia sudah cukup. Bukan berarti kita meluaskan, ya ini tidak, manusia tidak ada rasa cukupnya. Nah, manusia selalu butuh. Bukan itu maksudnya, ya ini dia sudah memiliki kebutuhan yang dia butuhkan secara primer, ya ini dia punya rumah, punya makanan yang dia makan untuk bulan itu dan untuk tahun itu, punya pakaian dan seterusnya, dia tidak butuh lagi dengan pemberian orang lain. Maka di sini disebut orang kaya. Kemudian al-aqwiya al-muktasabun, yaitu orang yang kuat yang mampu bekerja. Orang yang kuat dan mampu bekerja tidak boleh kita memberikan zakat kepada dia. Dikarenakan jika dibolehkan memberikan zakat kepada orang kuat dan mau bekerja, maka mereka akan bermalas-malasan dan tidak mau bekerja karena berharap az-zakah. Walakin yu'tal 'amilu 'alayha wal gharimu wa in kanu aghniya. Jadi asalnya orang kaya dan orang yang kuat mampu bekerja itu tidak boleh diberi zakat. Tetapi jika orang kaya atau orang yang kuat itu adalah petugas amil zakat atau dia terlilit hutang, maka boleh diberi dari harta zakat. Sebagaimana telah lalu. Jadi jenis-jenis orang yang boleh diberi, yang boleh untuk mendapatkan zakat, di antaranya apa? Amil. Amil zakat itu boleh diberi zakat walaupun dia orang kaya, walaupun dia orang kaya. Demikian juga orang yang terlilit hutang, walaupun dia asalnya orang kaya tetapi karena banyak hutang boleh dia diberi zakat. Dengan syarat bukan orang yang sengaja menunda-nunda hutang dan zalim, orang yang tidak mau membayar hutang. Selama tidak demikian boleh dia diberi dari harta zakat untuk membantu hutang-hutang yang ada pada dia. Wa in kanu aghnia, walaupun mereka itu orang kaya, kama taqaddam, sebagaimana telah lalu pembahasannya, wal qadiru 'alal kasbi, kemudian al qadir 'alal kasb, orang yang mampu untuk bekerja asalnya tidak boleh diberi zakat. Tetapi wal qadir 'alal kasb, tetapi jika orang yang mampu bekerja tersebut, orang kuat yang mampu bekerja, pemuda, idza kana mutafarriqan, jika dia adalah orang yang memilih untuk menyibukkan dirinya li talabil ilm, untuk menuntut ilmu asy-syar'i, wa laisa lahu mal, dan dia tidak memiliki harta, tidak ada pemasukan, tentunya dia butuh untuk diberi nafkah. Asalnya dia harus bekerja karena dia mampu, sehat, kuat, tidak ada halangan untuk bekerja. Tetapi dia menyibukkan dirinya untuk menuntut ilmu. Dia menyibukkan dirinya untuk menuntut ilmu dan tidak ada yang menanggung biaya hidupnya. Maka di sini boleh. Fa innahu yu'ta minaz zakah, maka orang ini boleh untuk diberi dari harta zakat. Li'anna talabal ilmi jihadun fi sabilillah. Kata para ulama, karena talabul ilm adalah termasuk jihad fi sabilillah. Wa amma, termasuk jihad fi sabilillah, dan juga sebab yang lain kenapa orang yang menyibukkan diri dalam talabul ilm boleh diberi dari harta zakat, yang pertama dikarenakan talabul ilm jihad fi sabilillah, termasuk jihad fi sabilillah, dan yang kedua dikarenakan manfaat ilmu itu mutaaddin, manfaat ilmu itu meluas kepada orang lain, sehingga dengan dua sebab inilah boleh seseorang itu tidak bekerja dan dia menuntut ilmu. Jika tidak ada yang menanggung biayanya, boleh diberi dari harta az-zakah. Wa amma in kana al-qadiru 'ala al-kasbi, tetapi jika orang yang mampu itu adalah 'abidan, seorang yang memilih untuk beribadah kepada Allah, tarakal 'amala lit-tafarrughi lin-nawafil al-ibadat fala yu'ta. Wa amma in kana al-qadir, tetapi jika orang yang kuat dan mampu bekerja itu adalah orang yang dia seorang ahli ibadah, tarakal amal, sengaja dia meninggalkan kerjaannya, ditafarrugh, tujuannya apa? Sibuk untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah, untuk melakukan amalan-amalan sunnah, sibuk sholat, puasa, zikir, baca Quran, seterusnya dari amalan-amalan ibadah. Dia memilih untuk melakukan amalan ibadah dan tidak mau bekerja. Fala yu'ta, maka orang ini tidak boleh diberi dari harta zakat. Orang ini tidak boleh diberi dari harta zakat. Kenapa? Li'anna al-ibadata naf'uha qasirah. Dikarenakan ibadah-ibadah sunnah itu manfaatnya terbatas untuk dirinya sendiri. Untuk orang yang beribadah itu sendiri, manfaatnya untuk dia, pahalanya untuk dia sendiri. Bikhilafil ilm, berbeda halnya dengan orang yang menuntut ilmu. Berbeda halnya dengan orang yang menuntut ilmu. Maka talabul ilm merupakan amalan yang sangat besar, yang sepantasnya seorang untuk bersemangat dalam menuntut ilmu. Sehingga di sini dibedakan antara amalan ibadah menuntut ilmu dari amalan ibadah-ibadah yang manfaatnya itu terbatas untuk dirinya. Sehingga orang yang talabul ilm dan dia aslinya mampu untuk bekerja, mendapat nafkah untuk dirinya, tetapi dia memilih untuk talabul ilm dalam rangka untuk menyampaikan ilmu kepada manusia, maka di sini boleh diberi zakat jika tidak ada orang yang menanggung biaya hidupnya. Tapi jika orang yang menuntut ilmu adalah orang yang kaya, keluarganya kaya, dia selalu dia diberi nafkah oleh keluarganya, ada yang menanggung biaya hidupnya, maka ini tidak boleh diberi dari harta zakat, karena dia sudah tidak butuh dengan apa harta zakat tersebut. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan tentang golongan orang-orang yang tidak boleh menerima zakat pada pertemuan yang akan datang. Bismillah ila huna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.